السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan tetap bisa bersama ilmu, bisa belajar, bisa bersama Riyadhus Shalihin di hari-hari ini. Ini adalah anugerah, ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri biar Allah tetap jaga dan Allah tambah. Karena kita bisa kajian khususnya di hari-hari seperti ini adalah taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan lupa bersyukur, jangan lupa melibatkan bukan hanya lisan kita, tapi hati kita dan perbuatan-perbuatan kita, agar Allah tambah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan hadirin Allah muliakan, dan kita doakan semoga yang sakit diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana semoga Allah memberikan taufik untuk bisa bersyukur bagi yang sehat. Karena baik sakit maupun sehat adalah di antara bentuk ujian dari ujian-ujian dunia. Maka semoga kita bisa melewati ujian-ujian tersebut dengan baik dan di atas ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya marilah kita minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Rasul kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beserta para keluarga Ahlul Bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Riyadhus Shalihin, dan kita akan menyelesaikan insyaallah hadis tentang hak muslim yang harus ditunaikan atau yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain. Dan kita masuk ke hak terakhir dalam dua hadis ini, yaitu wa idza stansahaka fansah lahu, jika dia meminta nasihat, maka hendaknya berikanlah nasihat untuk dia. Jadi apabila seorang muslim meminta nasihat, atau ada seseorang meminta nasihat, hak dia adalah kita berikan nasihat. Kita berikan nasihat. Ini adalah salah satu hak yang harus berjalan. Dan ini sesuai dengan hadis yang sudah kita pelajari, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Lalu ketika Nabi SAW ditanya untuk siapa, yang terakhir untuk siapa? Wali ammatihim, dan untuk seluruh umat. Jadi agama ini dibangun di atas konsep nasihat. Dan kita sudah jelaskan bahwa nasihat itu pada dasarnya bermakna ketulusan, kejujuran, menjahit sehingga dua pihak yang awalnya jauh jadi dekat, yang awalnya biasa-biasa aja jadi solid, jadi erat, karena itulah fungsi jahitan. Itu makna dasar dari nasihat dalam bahasa Arab. Lalu makna yang sangat luas dan dalam ini dikerucutkan di kotak, memberikan masukan, memberikan arahan, memberikan wejangan, memberikan saran, dan seterusnya. Dan ini benar sebagaimana hadis yang kita bahas hari ini, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Kalau dia minta wejangan, minta masukan, minta arahan, kasih. Dan ini enggak kontradiksi dengan makna dalamnya, tapi ini salah satu kotak nasihat yang paling sering digunakan oleh kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan, apa korelasinya? Korelasinya adalah, nanti kita akan jelaskan lebih dalam biiznillah, bahwa nasihat itu tuh harus dibangun di atas ketulusan, kejujuran, dan semangat mengikat, semangat mempersatukan, dan semangat untuk memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, mari kita sedikit memperinci apa sih yang harus dilakukan kalau kita berada dalam konteks seperti ini. Wa idza sansahaka fansah lahu, jika Anda diminta memberikan nasihat, maka hendaknya Anda berikan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, yang pertama, poin yang pertama, ketika kita diminta nasihat atau diminta memberikan nasihat, maka kita harus tahu bahwa ini, atau memberikan nasihat kepada orang tersebut, hukum asalnya perintah dari Allah dan Rasulnya. Karena wa idza sansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat, hendaknya kita berikan nasihat. Jadi ini perintah Allah dan Rasulnya. Ini bukan semata-mata siapa yang meminta nasihat. Apakah orang itu kita kenal atau tidak kita kenal? Apakah orang itu kita kenal baik atau kenal biasa-biasa saja? Apakah kita senang dan sayang sama dia, atau kita biasa-biasa aja sama dia? Apakah kita sayang sama dia, atau kita lagi kesal, sebel, dan benci dengan dia? Semua masuk ke idza stansahaka fansah lahu. Jika dia meminta nasihat, fansah lahu. Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk memberikan nasihat. Ketika kita diperintahkan bos kita untuk memberikan bingkisan kepada seluruh orang di bagian akunting misalnya, dan ada 3 orang di bagian itu yang kita gak suka, kita gak nyaman, kira-kira tetap kita kasih gak orang tersebut? Ini bos kita suruh kasih semuanya ya, kita kasih apa enggak? Atau kita skip yang 3, lalu kita bilang, bos, aku gak suka sama 3 orang tersebut, gak bisa aku kasih. Atau kita akan kasih semua. Gimana? Gak pernah jadi bawahan. Ini bos semua di sini. jadi gak ngerti perasaan bawahan, ya kita akan kasih. Gak ada urusan kita gak suka, itu urusan pribadi. Ini perintah harus kasih, udah kasih. Lalu bagaimana memerintahkan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang harus kita, ini perintah loh. Idza sansahaka fansah lahu. Idza sansahaka fansah lahu. Jika Anda diminta nasihat, maka berikanlah nasihat tersebut. Diminta saran, kasih saran. Diminta arahan, kasih arahan. Jelasin ya, karena seringkali kita itu memberikan nasihat sesuai selera kita. Kalau kita senang sama orang, bicara panjang kali lebar, yang gak diminta dikasih. Kalau kita udah gak suka sama orang, dia minta nasihat, kita gak akan kasih. Lupa bahwa ini adalah bagian dari perintah dan larangan. Dan karena ini perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika kita memberikan nasihat, masukan, arahan, kira-kira dapat pahala apa enggak hadirin? Hah? Kalau kita laksanakan, dapat pahala enggak? Dapat pahala kalau kita ikhlas dan kita benar. Dapat keberkahan enggak? Dapat keberkahan kalau kita ikhlas dan kita kasih nasihat yang benar. Jadi jangan lupa, ini enggak gratis. Ini ada pahalanya, ini ada keberkahannya, ini ada kebaikannya. Ketika ada, kita punya sebuah resep atau apa? Atau sebuah trik yang bagus, terus ada orang bilang ke kita, tolong Anda presentasikan tips Anda, atau tolong kasih resep Anda ke kita, kita kasih Anda 2 miliar gitu misalnya. Kita kasih gak itu? Secara umum ya, mungkin jawabannya tergantung tips apa, resep apa, dan berapa value-nya gitu. Kalau value-nya 20 miliar, ya jangan kasih 2 miliar, ya tawar aja. Itu mungkin hitung-hitungan bisnisnya. Tapi kalau misalnya itu resep gak nilainya tuh paling 50 juta, 100 juta, 200 juta. Terus saya bilang, saya akan kasih 2M, tolong persentase ke saya. Kira-kira kita akan persentase nggak? Kita akan persentase, bahkan kita semangat, ini tawar 2 miliar nih. Hadirin, pahala Allah lebih besar dari itu. Pahala Allah lebih besar dari itu. Keberkahan yang Allah berikan buat kita, itu akan lebih besar, lebih besar dari itu. Kana Allah fi unil abdi ma kana al abdu fi unil akhi. Allah itu akan membantu seorang hamba saat hambanya membantu saudara, dan salah satu bentuk bantuan adalah memberikan nasihat. Dan betapa banyak nasihat lebih mahal daripada materi. Dan belum lagi banyak hal yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi ingat, ini untuk kepentingan kita. Allah akan bantu, Allah akan berikan keberkahan, Allah akan berikan pahala. Jadi jangan pelit-pelit kalau mau kasih nasihat. Jadi sekali lagi, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, idza sansahaka fansah lahu. Jika dia minta nasihat, kasih nasihat. Kecuali kecuali kalau kita gak mampu. Dari berbagai sisi misalnya gak mampu ilmunya, kita gak tahu. Dia minta nasihat tapi kita gak ngerti tentang hal itu. Maka bilang, mohon maaf, saya gak bisa kasih karena saya gak tahu. kan nggak semuanya nasihat kita bisa jawab, permintaan kita bisa jawab juga. Oh, saya nggak tahu ini. Makanya kan itu penekanan para ulama, kalau ditanya nggak tahu, bilang la adri, nggak tahu. Bahkan ulama-ulama fikih kita mengatakan bahwa ajarkan murid-murid Anda berani mengucapkan saya tidak tahu. Bahkan sebagian para ulama kita mengatakan barang siapa yang menjawab, menjelaskan semua pertanyaan yang disampaikan kepada dia, ada masalah dengan akal sehatnya. Gak ada orang seperti itu. Semua pertanyaan bisa dijawab gitu. Semua permintaan bisa dikasih masukan advice-nya. Enggak. Ilmu kita terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalau diberikan ilmu kecuali sedikit, kata Allah. Jadi kalau enggak tahu, bilang mohon maaf, saya enggak tahu. Apalagi kalau nasihatnya terperinci. Mungkin kita bisa kasih nasihat global, ittaqillah, bertakwa sama Allah, Allah akan kasih solusi. Selebihnya saya enggak tahu. Karena kita nggak mampu. Atau misalnya nggak mampu dari sisi waktu, gitu loh. Nggak ada, kita tuh ada apa? Ada hal yang nggak bisa kita tinggalkan. Nggak bisa. Ini masalah panjang misalnya. Sedangkan waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf, saya nggak bisa. Mungkin ke si A aja atau si B aja. Jadi itu yang penting. Jadi kalau kita nggak tahu, bukan kapasitas kita. Dan hadirin normal, dan atau kita nggak masalah waktu. Ada masalah-masalah itu harus dibahas. Nasehatnya itu bisa sejam, bisa satu setengah jam. Jadi advice-nya dia butuh panjang. Dan kita nggak ada, nggak punya waktu, nggak punya waktu sebanyak itu. Atau juga misalnya ketika apabila kita menyampaikan akan membuat kita menelantarkan kewajiban-kewajiban kita yang lain atau hal yang lebih wajib gitu. Mohon maaf, saya nggak bisa kasih nasihat sekarang karena ada hal yang lebih wajib yang harus saya kerjakan, ada tanggung jawab yang sedang saya ini kan. Kita lagi dapat perintah orang tua dan harus dikerjakan saat itu juga. Tiba-tiba teman kita minta masukan, gue bisa minta masukan lo nggak? Lu pengen banget, tapi ini lagi ada perintah dari ibu nih, mungkin nanti, atau Anda bisa hubungi si A nih. Saya juga ngerti kok masalah ini. Jadi kalau kita nggak mampu, maka la yukalif, la wajib ma'al ajiz, kata para ulama. Itu kaidah. Tidak ada kewajiban kalau nggak mampu. Makanya dari pihak kita yang meminta nasihat, kita harus husnudzon sama orang. Kok dia nggak mau kasih nasihat? Mungkin bukan nggak mau, mungkin karena beliau nggak mampu. Bisa jadi beliau nggak tahu, bisa jadi dia nggak ngerti, bisa jadi nggak ada waktu. Nggak punya waktu, waktunya benar-benar ketat. Dan itu wajib-wajib semua. Itu tanggung jawab besar semua misalnya. Itu hal yang perlu kita tahu. Jadi kalau nggak mampu, enggak. Atau pengecualinya juga misalnya, kalau ada indikasi kuat atau memang sudah terbukti ada niat gak baik atau ada kepentingan gak baik atau ada motif gak baik dibalik permintaan nasihatnya, itu kita bisa tidak memberikan nasihat. Karena sekali lagi kita lihat apa sabda Nabi SAW, wa idza stansahaka, ketika dia meminta nasihat, ketika dia minta nasihat, wa idza stansahaka, meminta nasihat. Tadi kita sudah bahas di bab nasihat. Nasihat itu apa? Ketulusan, keikhlasan, menginginkan yang terbaik untuk pihak lain, lalu khiyatah, merajut, menjahit, mempersatu dan seterusnya. Berarti itu mana nasihat? Jadi kalau bahasa kita, orang ini meminta nasihat kepada Anda. Berarti orang ini meminta sesuatu yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, kebaikan, dan sesuatu yang mengeratkan, merajut, mempersatukan, dan lain-lain. Betul nggak? Jadi ketika ada, misalnya ketika dia punya motif nggak baik, atau ini menjebak, atau mengarahkan, dan seterusnya, berarti dia benar-benar minta nasihat apa tidak? Enggak. Berarti kalau dia nggak benar-benar minta nasihat, boleh nggak kita nggak jawab? Boleh. Betul. Jelas ini hadir. Nggak jelas. Jelaskan. Kan meminta nasihat. Nasihat itu apa sih? Makanya kita, dari awal, hal yang pertama kali harus kita dudukan adalah nasihat itu sendiri. Nasihat itu apa? Bahwanya definisi itu penting, hadirin. Dan kita suka melupakan definisi. Seringkali ya. Nggak semua juga, sebagian kita. Padahal kalau kita lihat karya-karya ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, itu kan dimulai dengan apa? Definisi. Buat skripsi nggak ngomong-ngomong? Nggak. Jadi, definisi itu penting gitu loh. Mahiyatu itu hak, apa substansinya harus didudukan dulu. Nasihat itu adalah ketulusan. Nasihat itu keikhlasan. Nasihat itu kemurnian. Nasihat itu tuh, nah kalau ini kok kayaknya nggak murni ya? Kok saya digiring ya? Atau kayaknya dia ingin memanfaatkan advice saya untuk memenangkan dia ke pihak lain ya, gitu. Pokoknya sebagaimana keterangan para ulama fikih misalnya dalam masalah permasalahan rumah tangga, itu hendaknya kalau ingin konsul itu kedua belah pihak gitu, agar menutup pintu hanya atau kesimpulannya lahir dari salah satu pihak aja, karena orang macam-macam, bisa jadi dia minta nasihat yang mendukung dia aja, lalu dia bilang ke pasangannya, saya udah tanya sama Ustadz A, Ustadz B, katanya kita boleh berpisah, atau kita disuruh berpisah, atau kamu harus begini, kamu harus begini. Ketika di cross-check dan didudukan dari versi pasangannya, kata Ustaz, oh kalau gitu enggak, beda lagi. Jadi hadirin Allah muliakan, itu juga salah satu konteks pengecualian, kita enggak jawab atau kita enggak kasih nasihat. Karena nasihat sekali lagi apa? Ketulusan, keikhlasan. Walaupun kita mampu atau kita tahu, tapi kok ini arahnya nggak baik ya, gitu loh. Ini arahnya kok menjerumuskan ya. Maka kita bisa nggak kasih nasihat untuk saat itu. Jelas ini hadirin. Oke. Kita lanjutkan jamaah yang Allah muliakan. Hadirin Allah muliakan. Poin berikutnya, hendaknya kita memberikan nasihat dengan niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal itu tergantung niat. Dan nasihat itu sendiri nama lain dari keikhlasan. Jadi kalau kita kasih nasihat gak ikhlas, ini tuh gak nyambung gitu hadirin. Karena makna nasihat itu keikhlasan. itu kayak pesan teh panas dikasih es teh manis, gak nyambung. Lu anak kan saya pesan teh panas manis, kenapa dikasih es teh manis? Saya minta panas kok dikasih dingin. Orang tuh minta keikhlasan, kenapa kita kasih riya gitu loh, kita kasih sum'ah atau ini segala macam. Jadi hadirin Allah muliakan, keikhlasan tuh harga mati. Keikhlasan tuh harga mati. Karena nasihat itu sendiri adalah ketulusan, keikhlasan, dan kemurnian. Dan dengannya lah kita dapat pahala, dapat keberkahan, ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memberikan masukan dan itu jangan hitung-hitungan. Gitu. Jangan hitung-hitungan. Kasih nasihat. Biar dapat pahala. Itu penting. Jangan sampai, walaupun mungkin kita profesional, kita advisor misalnya, atau kita apapun lah yang diminta nasihatnya, kita tahu akad ijarah tuh ada, akad jasa tuh ada. Tapi kalau bisa, jangan kita baru mau kasih masukan kalau ada uangnya gitu. Kalau gak ada uangnya gak mau. Jangan. Bisa jadi yang nolong kita di akhirat itu yang gak ada duitnya, hadirin. Yang nolong kita di dalam kubur itu tuh yang gak ada duitnya itu. Lalu kita kasih masukan dan seterusnya gitu. Gak semua dengan uang. Oh, kalau saya sih sebenarnya per 1 jam tuh 30 juta. Ya gak apa-apa kalau di setiap bidang memang level Anda segitu, asal akadnya halal gitu. Tapi jangan satu seumur hidup baru mau bicara kalau ditransfer dulu atau dikasih dulu. Kan kita butuh ditolong sama Allah, kita butuh keberkahan, kita butuh kebaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, panutan kita semua Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, ma nadhartu ahadan qat illa 'ala an-nasiha. Aku tidak pernah berdiskusi, berdialog kecuali di atas nasihat. Apa maksud di atas nasihat? Kecuali di atas konsep nasihat. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Ketulusan, keikhlasan, selalu menginginkan yang terbaik. Jadi Imam Syafi'i itu tidaklah berdiskusi, berdialog, berdebat, munadzarah, berdebat ilmiah, kecuali di atas nasihat. Kecuali spirit beliau itu memberikan nasihat, memberikan yang terbaik, memberikan advice yang terbaik buat orang tersebut, memberikan kebaikan, ketulusan, keikhlasan. Jadi beliau gak ada keinginan untuk menjatuhkan lawan diskusinya, beliau gak ada keinginan untuk menjatuhkan lawan debatnya, beliau gak ada keinginan untuk menyingkap kebodohan dia. Enggak. Niatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tulus banget kalau kasih nasihat. Tulus. Makanya beliau jadi imam besar. Makanya dijelaskan sebagian para ulama bahwa nama-nama besar dalam sejarah kita itu mencapai puncak keberhasilan bukan karena kecerdasan mereka atau kejeniusan mereka, tapi karena kebersihan hati mereka. Walaupun kecerdasan dan kejeniusan itu sangat penting, tapi bukan karena itu, tapi karena bersihnya hati mereka. Terpancing. Ya Syafi'i enggak. Makanya diriwayatkan beliau pernah mengatakan bahwa saya enggak peduli kebenaran itu kebenaran itu terungkap dari pihak saya atau dia. Enggak peduli. Yang penting kebenaran itu terungkap dan muncul. Mau dari pihak saya, kayak mau dari pihak dia, alhamdulillah. Saya enggak peduli siapa yang benar, yang penting kebenaran itu yang menang. Hadirin Allah muliakan. Dan nasihat yang ikhlas itu, hadirin, kekuatannya itu luar biasa. Powernya itu luar biasa. Hadirin yang Allah muliakan, seringkali orang itu terima nasihat bukan karena retorikanya bagus, bukan karena datanya super komplit, padahal data penting, tapi karena disampaikan dengan tulus dan ikhlas. Siapa di antara kita yang masih ingat nasihat ayah dan ibunya, khususnya di momen tertentu? Padahal ayah dan ibunya itu ketika memberikan nasihat itu gak pakai retorika. Padahal ayah dan ibunya bukan pujangga. Tapi itu yang diingat ketika dia sedang terpuruk. Ketika semua nasihat dari teman segala macam itu mental. Dengan taufik Allah yang diingat tuh nasihat ibunya. Oh iya ya. Kenapa hadirin? Padahal ibu kita dibilang jenius juga enggak. Karena tulus, karena ikhlas. Orang tua tuh hadirin, kalau kasih nasihat kepada kita, pengen anaknya lebih baik daripada mereka. Bukan hanya pengen anaknya baik, pengen anaknya lebih hebat dari mereka. Kurang tulus apa kayak begitu? Masa sama dengan pihak-pihak yang baru mau kasih nasihat kalau dibayar? Gak mungkin sama lah. Atau ada kepentingan dengan kita. Makanya nasihatnya tuh bertahan puluhan tahun. Bahkan banyak sampai mati, hadirin. Sampai wafat. Ingat terus. Ya, ayah saya bilang gini dulu. Kapan bilangnya? Dulu waktu masih kecil. Sebelum beliau meninggal. Emang meninggal kapan? Waktu saya kelas 3 SD. Ini padahal yang ngomong usia 50 tahun. Ingat terus sendiri. Kenapa? Ikhlas. Makanya catat baik-baik jamaah. Ucapan Al-Imam Muhammad bin Wasi' ketika ada seorang orator datang ke beliau. Orator ini setelah ceramah atau berorasi, dia gak puas dengan hasilnya, kata ni orator, Kenapa ya tadi saya bicara sama manusia, saya sudah keluarkan seluruh kemampuan bahasa saya, tapi kok gak ada yang nangis? Gak ada yang nangis. Gak ada yang tersentuh, gak ada yang merinding. Padahal saya sudah keluarkan semua diksi terbaik, retorika. Apa kata Muhammad bin Wasi, jemaah? Kata beliau, inna dzikra, atau ya hadza, wahai fulan, masalahnya itu bukan di mereka, masalahnya itu di Anda, kata beliau. Jadi masalahnya bukan di audiens, masalahnya bukan di pendengar, tapi masalahnya di Anda. Lalu kata Muhammad bin Wasi, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya nasihat itu kalau disampaikan dari hati atau lubuk hati, maka akan masuk ke dalam hati. Nasihat itu kalau disampaikan dari hati akan masuk ke dalam hati. Sebagian ulama mengatakan, dan kalau hanya dengan kemampuan lisan, maka tidak akan melewati telinga. Udah mentok-mentoknya di telinga aja. Oh iya, iya. Gak masuk ke hati. Ini kaidah umum, hadirin. Kaidah umum. Ada anomali, tapi kaidah umumnya demikian. Jadi jangan-jangan orang lain tuh gak terima nasihat kita bukan karena dianya itu menolak kebenaran, kitanya yang belum ikhlas, kitanya belum tulus. Walaupun bisa saja seseorang yang udah ikhlas tulus, nasihatnya gak didengar. Bukankah para nabi dan rasul itu ikhlas-ikhlas dan tulus-tulus, tapi tetap aja sebagian orang gak mau dengar. Makanya tadi kita bilang itu kasus atau kaidah umum, bukan kaidah mutlak. Tapi secara umum itu demikian. Jaga keikhlasan. Allah Ta'ala misal. Dan itu tadi, contoh yang paling simpel itu nasihat orang tua. Nasihat orang tua. Poin yang berikutnya, kata para ulama, ikhtiarul uslubil munasib lin nasiha. Atau al-hikmah fin nasiha, mungkin itu lebih tepat. Kalau mau kasih nasihat harus hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu kan wad'u syai' fi mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, hadirin. Jadi kalau mau kasih nasihat itu bahasanya harus tepat. Kontennya atau substansi nasihatnya harus tepat. Waktunya harus tepat. Tempatnya juga yang terbaik. Dan ulama mengatakan, karena nasihat artinya memberikan kebaikan dan ketulusan, maka tolak ukur dan parameternya orang tersebut. Jadi artinya berikanlah nasihat yang dengan bahasa yang tepat bagi itu orang. Dan yang kita kasih nasihat yang dia butuhkan memang. Yang dia cari-cari. Dan waktunya yang bisa membuat dia terima dengan enak. Jangan kasih nasihat jam 1 malam, orang lagi ngantuk, capek, letih. Udah tidur dulu, besok kita lanjutkan. Tempatnya juga yang nyaman. Jangan kasih di antara tempat yang nyaman, kan kata para ulama seperti Imam Syafi'i, jangan di depan umum. Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i rahimah mengatakan, ta'ammatni bin nusyika fin firadi. Tolong berikan nasihatmu kepadaku ketika aku sedang sendiri. Wajannibni nasihata fil jama'ah. Dan hindari menasihati diriku ketika di depan orang. Fa innan nusha bainan nasi nau'un minat taubikhila ardustima'ah. Karena menasihati di depan banyak, di depan orang-orang itu bukan nasihat, tapi menjatuhkan, merendahkan. Aku enggak ridho mendengarnya, kata Imam Syafi'i. Gitu. Imam Syafi'i aja enggak ridho, gimana yang lain, hadirin. Makanya beliau juga diriwayatkan menyampaikan, man wa'adha akhahu sirran faqad wa'adhahu wazanahu. Barang siapa yang menasihati saudaranya secara sembunyi, empat mata, atau yang berhubungan, apa, pihak-pihak yang berhubungan aja, pokoknya rahasia, maka dia sudah memberikan nasihat wazanahu, dan telah mendukung orang tersebut, menghiasi dia, baik, mensupport. Itu benar-benar support tuh begitu. Jadi kalau kita ingin lihat orang tuh support kita apa enggak, dia nasihatin kita, enggak ada siapa-siapa. Sir. Kalau dia nasihatin kita di depan, itu kata Imam Syafi'i. Waman wa'adhahu ala niyatan faqad faddahahu wa syanahu. Dan barang siapa memberikan nasihat di depan umum, maka sungguh dia telah merendahkan dan menjatuhkan orang tersebut. Itu bukan nasihat. Itu merendahkan dan menjatuhkan orang. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Gunakan bahasa yang baik, waktu yang baik, tempat yang baik, gitu loh. Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat kepada Heraklius yang bukan Muslim. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Lihat bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah, hadirin. Enggak dijatuhkan orangnya. Ila azimir Rum, kepada pembesar bangsa Romawi. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kepada seorang sosok Ibnu Kidam, kata beliau, tuhibu antuh da ilaika yubaka, apakah engkau senang jika aib-aibmu itu disampaikan, ada orang mengkoreksi engkau, menyampaikan aib-aib engkau, senang gak? Coba jujur gitu. Kata beliau apa? Ama minnal sifana'am. Kalau disampaikan dari orang yang benar-benar kasih nasihat, tulus, ikhlas, saya senang. Wa amma min muwabbikh fala. Tapi kalau dari orang yang tujuannya menjatuhkan saya enggak suka. Ini nama-nama besar. Gak suka. Dan salah satunya bentuknya itu dari rahasia. Pokoknya harus tepat gitu loh. Jadi hikmah gitu loh, dari cara penyampaian. Kan kita ingin kebaikan, bukan ingin ngajak ribut. Jadi kenapa bentak-bentak, marah-marah, atau pakai bahasa-bahasa yang kasar? Nggak usah. Kan kita ingin kebaikan buat dia. Ingin kebaikan buat dia. Kecuali kalau kita emang ingin jatuhkan, ingin ajak berantem, ajak segala macam, ya iya bahasanya tuh gak karu-karuan. Tapi kalau kita ingin kasih nasihat, ya pakai bahasa yang baik. Yang terakhir, hadirin yang muliakan, bagi orang yang mendapatkan nasihat, hendaknya dia terima jika nasihat itu benar. Walaupun pahit. Walaupun pahit. Walaupun dia gak suka. Dan ini adalah ujian kejujuran. Kan kita minta nasihat. Oke, udah dinasehatin. Dan itu benar. Hendaknya kita terima. Kecuali kalau hal itu kurang tepat. Atau ini masalah khilaf ijtihadiyah. Dan yang memberikan nasihat kepada ini cenderung ke pendapat yang satu. Kita setelah nanya ke beberapa pihak lebih cenderung ke pendapat yang kedua misalnya. Dan ini perbedaan yang ditoleransikan oleh para ulama. Maka gak masalah. Gak ada masalah. Tapi kalau ini kebenaran, dan kita gak ada opsi lain, atau misalnya yang satu ahli ilmu, yang satu orang awam, jelas ucapan orang awam bukan parameter. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli ilmu jika kalian enggak tahu. Yang satu dokter, yang satu orang awam yang enggak ngerti apa-apa. Maka ikut para pakar. Ikut ahlinya. Kata para ulama dalam bab ijma', konsensus atau ijma' yang diakui adalah ijma'nya spesialis di bidang tersebut, bukan semua orang. Ijma'nya spesialis, jadi yang jadi parameter adalah yang ahli, yang punya ilmu, bukan yang orang awam. Itu poin penting. Dan yang terakhir, bagi orang yang memberikan nasihat, jika nasihatnya gak diterima, gak dijalanin, dan itu bisa jadi karena yang meminta nasihat nolak, atau mungkin masalah khilaf yang kuat, maka sikap kita biasa saja. Karena kita mencari pahala dari Allah. Bukan harus diterima. Dan kalau itu sebuah kebenaran yang ditolak, maka kalau kita bisa kasih nasihat lagi, di lain waktu kasih nasihat lagi. Dan gak usah marah. Kan udah kemarin kasih nasihat, udah dan saya gak mau lagi. Jangan, kasih nasihat lagi. Kan dapat pahala lagi. Jadi kita jangan sampai baper kalau nasihat kita ditolak, walaupun ditolak dengan cara yang gak ilmiah. ditolak tanpa ada dalil dan argumentasi, ya udah, mungkin orang butuh waktu. Sebagaimana dulu kita butuh waktu kok untuk terima kebenaran. Mungkin kita baru terima kebenaran itu setelah nasihat yang keseratusan dulu. Iya gak sih? Emang kita gak pernah dinasihatin ayah kita dulu untuk sholat segala macam? Kan sebagian gak dengerin dari awal. Tapi ayah kita sabar, sabar. Atau ibu kita sabar, doain terus. Akhirnya kita sholat. Jadi jangan lupa kita tuh juga butuh waktu dulu misalnya. Termasuk sekarang. Nah, orang lain juga mungkin butuh waktu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik. Dan ingat, kita berada di hari-hari di salah satu dari 4 bulan haram, di mana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan. Maka maksimalkan hari-hari ini untuk beribadah dan beramal saleh, dan hati-hati jebakan syaitan. Rabbana taqabbal minna, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.